dan dia jadinya mubah walau walau dia diperintah. Ya, perintah itu tidaklah membawa hukum wajib lagi, tetapi mubah. Ya. Ya, ada beberapa seperti dalam hadis yang terakhir di bawah, di dalam bab ini, beberapa kasus yang seperti ini. Dilarang kemudian disuruh. Ya, ada beberapa kasus yang ditegaskan dalam hadis terakhir di bawah bab ini, insyaallah akan kita baca. Jadi inilah hadis yang ke-5042, hadis Jabir yang menegaskan apa yang disebutkan oleh Imam Muslim di bunyi bab, ya. Dan penjelasan dihapusnya. Nah, ini dah dalilnya. Yang pertama kemarin hadis Aisyah, dan yang kedua hadis Jabir sekarang ini. Kita lanjutkan 5043. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibnu Mushir ha, ha ini rumus ya, berpindah sanad ke sanad yang lain. Wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub qala haddatsana ibnu Ulayyah kilahuma an ibni Jurayj an Atha an Jabir. Ya. Sampai Jabir. Kemudian balik lagi ke sanad yang lain, ha. Wa haddatsani Muhammad bin Hatim, ini guru yang ketiga dari Imam Muslim. Wal lafdhu lah qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an ibni Jurayj qala haddatsana Atha qala sami'tu Jabir ibn Abdullah. Ya. Radiyallahu anhuma yaqul. Nah, inilah lafaz hadisnya dengan dua sanad yang nanti sanadnya dengan cabang yang dua tadi bertemu pada Ibnu Jurayj. Ya, bertemu pada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj dari gurunya Atha, dari gurunya sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir berkata, kunna la na'kulu min luhumi budnina fawqa thalathin, ya, minan, ya, kunna la na'kulu min luhumi budnina fawqa thalath minan, ya. Dahulu kata Jabir, kami tidak memakan dari daging kurban kami, ya, daging kurban kami di atas 3 hari minan, mungkin di Mina artinya. Ya, di Mina, di Mina. Ini ketika proses nusuk haji, ya. Jadi serta 3 hari, ini menunjukkan bahwa mereka juga berkurban di Mina. Ya, mereka juga berkorban di Mina. Dan juga dalil bahwa jemaah haji itu dibenarkan juga untuk berkorban walaupun dia sudah menyembelih. Ya. Yang sembelihan nusuk, sembelihan yang berkenaan dengan ibadah haji. Orang yang hajinya tamattu mesti menyembelih. Bila mana tidak ada uang untuk membeli hewan sembelihan, maka dia berpuasa sebagai ganti. Ya. Hajinya tamattu dan juga yang hajinya qiran. Ya, tamattu dan qiran mesti menyembelih. Sementara ifrad tidak. Ya. Inilah alasan para ulama bahwa sembelihan tamattu yang dibayar, yang dilakukan oleh sebagian besar atau hampir keseluruhan jemaah haji kita, itu sembelihannya adalah sembelihan syukur. Ya, sembelihan mensyukuri nikmat ketika dalam satu perjalanan diberikan kesempatan untuk melakukan 2 ibadah, bukan denda. Ya, bukan denda. Dalam satu perjalanan dibenarkan mereka untuk melakukan 2 ibadah sekaligus. Yang pertama umrah selesai, kemudian haji sampai selesai. Inilah syukurnya. Makanya qiran pun demikian. Qiran karena 2 juga, niatnya adalah umrah dan haji. walaupun secara perbuatan tidak seperti tamattu. Tamattu dua ibadah yang terpisah. Umrah selesai, haji sendiri. Sementara qiran dari mulai ihram sampai selesai satu, tidak bisa, tidak terpisah. Niatnya dua. Ya, niatnya dua. Ini qiran. Kedua-duanya persamaannya adalah mereka harus menyembelih. Yang hajinya tamattu dengan hajinya qiran harus menyembelih. Karena mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan dua ibadah sekaligus dalam satu perjalanan. Sementara ifrad hanya haji saja. Hanya berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji tanpa umroh. Maka mereka tidak dimestikan untuk menyembelih. Nah, inilah alasan kenapa sembelihan mereka berdua ini, yang hajinya qiran dan tamattu ini, dinamakan dengan hadi, hadiah, yang dia adalah damus syukur, darah yang ditumpahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian jemaah, dia adalah denda karena melanggar larangan berpakaian setelah umrah. Ya, berpakaian setelah umrah, padahal dia sudah tahallul, tidak ada larangan lagi. Selesai umrah dia tahallul, tidak ada larangan. Maka dia bukan dam. Ya, bukan dam maksudnya adalah denda, tetapi dia syukur. Nah, ini sembelian nusuk namanya, yang berkenaan dengan ibadah haji. Tetapi apakah jemaah haji itu boleh juga untuk menyembelih yang di luar nusuk? Nah, ini tadi kasus Jabir bin Abdullah. Ada sebagian sahabat di samping dia menyembelih untuk nusuknya sebagai pelaksana ibadah haji, mereka juga menyembelih untuk udhiyah, sembelihan kurban, dan mereka tidaklah memakan daging tersebut lebih dari 3 hari. Ya. Jadi mereka menghabiskan dagingnya selama 3 hari dan tidak memakannya lebih dari 3 hari. Kemudian itu di Mina ya. Kemudian faarkhasalana, lanjutan hadis tadi, faarkhasalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun memberikan rukhsah, rukhsah keringanan, dispensasi. Ya. Maka Nabi memberikan rukhsah kepada kami dengan bersabda, inilah rukhsahnya, kulu wa tazawwadu, sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Kulu wa tazawwadu, walaupun tidak ada iddakhiru, ya, makanlah, maksudnya setelah 3 hari, tazawwadu, dan buatlah persediaan yang lebih. Ini perintah dari Nabi dan itu dipahami oleh para sahabat sebagai keringanan, bukan kewajiban, tetapi keringanan yang diberikan oleh Nabi. Qultu li Ata, qultu li Ata. Ata adalah perawi dari Jabir. Ata muridnya Jabir, Ata bin Abi Rabah. Ya. Seorang ulama besar tabi'in. Ya. Atha bin Abi Rabah dari gurunya Jabir bin Abdullah. Qultu, saya berkata. Siapa yang berkata ini? Ia adalah Ibnu Juraij, muridnya Atha. Saya bertanya kepada Atha, qala Jabirun hatta ji'na al-Madinah. Kata Ibnu Juraij, Jabir berkata sampai kami kembali ke Madinah, maksudnya memakan. Ya, selesai hari 3 hari, ternyata mereka lanjutkan memakan dan menyediakan, ya, tetap menjaga keberadaan daging tersebut, mungkin menghemat-hematnya. Ya, ini yang maksud dengan tazawwadu. Ya, walaupun sudah lewat 3 hari, dan bahkan kata Ibnu Juraij bertanya kepada Atha, apakah benar Jabir mengatakan mereka masih memakannya sampai mereka pulang ke Madinah? Ya. Bayangkan kafilah haji Nabi dalam riwayat yang dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari, beliau tanggal 13 selesai haji, 13 Zulhijjah, kemudian malam di subuh 14 mereka sudah mulai tawaf wada, malamnya mereka ada yang tawaf wada, dan bahkan kisah Aisyah yang umroh itu di malam itu juga, malam ke-14. Wallahu ta'ala alam apakah hari ke-14 itu juga atau besoknya mereka balik ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah 2 minggu setelahnya, karena mereka sampai di Madinah masih tetap mereka menikmati daging kurban tersebut. Ya. Ini kata Ibnu Jurayd bertanya kepada gurunya, apa benar Atha mengatakan demikian? Apa jawaban Atha? Apa benar Jabir mengatakan demikian? Apa kata Atha? Iya. Berarti mereka tetap menjaga keberadaan daging kurban tersebut dalam selama sampai dalam perjalanan sampai Madinah, mereka tetap mendapatkan manfaatnya. Ya. Apalagi dalam perjalanan karena mereka butuh daging. Ini menunjukkan bahwa hukum larangan itu benar-benar sudah dihapus oleh hadis-hadis yang banyak. Walaupun sebagian ulama masih tetap berpendapat demikian. Ada sebagian ulama yang masih tetap berpendapat tidak dibenarkan memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari mereka habisin semua. Misalnya di rendang, diundang orang banyak. Misalnya kalau sekarang dapat yang pelaku kurban, ya, kita lihat di sini ya, di masjid ini, itu per orangnya bagian dari seekor sapi itu dibagi 3 ya. Nah, sepertiga itu dibagi 7. Ya. Subhanallah, bisa jadi bagian pelaku kurban ini banyak sekali. Satu bagian yang dibagi 7 tadi dari sepertiga, kemudian dapat lagi 2 dari kupon kecil. Oh, semakin banyak, bisa jadi dia untuk makan 3 hari berlebih-lebihan. Ya. Untuk menerapkannya tentu dengan cara apa? Yang berpendapat demikian, dengan cara memasaknya dan mengundang orang hari ini, besok diundang lagi, hari ketiga diundang lagi sampai habis. Ya. Sampai habis. Padahal hukumnya tidak demikian. Yang rajih dari perbedaan pendapat ulama dalam hal itu adalah bahwa boleh dimakan walau sudah lebih dari 3 hari berdasarkan hadis-hadis yang telah kita baca. Ya. Hadis yang berikutnya 5044. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Zakaria ibnu Adi an Ubaidillah bin Amr an Zaid bin Abi Unaisah an Atha ibn Abi Rabah. Ya, Atha bin Abi Rabah itu yang tadi. Ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna la numsiku luhum al-adahi fawqa 3. Dahulu kami tidak menahan ya, daging kurban itu lebih dari 3 hari, di atas 3 hari. Maksudnya dihabiskan selama 3 hari. Fa amarana Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun menyuruh kami an natazawwada minha, untuk membekali diri kami dengan daging tersebut. Wa na'kulu minha, dan memakannya, yakni fawqa 3, maksudnya setelah 3 hari. Ya, seperti nas hadis yang telah berlalu bahwa Nabi menyuruh mereka tetap menjaga keberadaan daging itu walau sudah lewat 3 hari, dan tetap menyuruh mereka memakannya dan bahkan menyimpannya, simpan selama kalian masih membutuhkan. Ya, walau sudah lewat 3 hari. Hadis setelahnya 5045. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Amr an Atha an Jabir radhiyallahu anhuma qala kunna natazawwadu ila al-Madinati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi pertanyaan Ibnu Jurayd kepada Atha, apa benar Jabir mengatakan mereka tetap menikmatinya sampai Madinah? Ini nasnya. Kata Jabir, kami menjaga persediaan daging kurban sampai kami di Madinah. Ini dalilnya. Ya. 5046. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdul A'la anil Jurairi An Abi Nadrata an Abi Sa'idin al-Khudri. Ini sahabat yang lain ya. Ali Ibnu Umar, Abdullah ibn, sebelum Aisyah siapa? Sebelum Aisyah, Abdullah bin Waqid, Aisyah, Jabir bin Abdullah. Sekarang yang berikutnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Abdullah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat Nabi yang mulia, salah satu dari 7 sahabat yang banyak, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya. Ha wa haddatsana Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'idun an Qatadata an Abi Nadrata an Abi Sa'idin Khudri. Yang tadi sanad yang pertama, ini sanad yang kedua, sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan radhiyallahu an, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya, ya ahlal madinati la ta'kulu luhumal adahi fawqa thalath. Ini hadis larangan, wahai penduduk Madinah, janganlah kalian memakan daging kurban di atas 3 hari. Ya. Wa qala ibnul Muthanna 3 ayyam. Ya. Fawqa 3 ayyam. Sedang di awalnya kan fawqa 3 saja. Fawqa 3 saja. Di atas 3. Kemudian dengan tegas di riwayat yang lain, fawqa 3 ayyam, di atas 3 hari. Fa syakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna lahum iyalan wa hasaman wa khadama. Ya, jadi setelah Nabi melarang mereka memakan daging kurban lebih dari setelah 3 hari, maka mereka datang mengadu kepada Nabi. Syakau, mengadu. Apa pengaduan mereka? Mereka mengadukan tentang mereka punya banyak anak, ya. Annalahum iyalan, mereka punya keluarga besar, ada orang-orang yang mereka pelihara, mereka beri nafkah walaupun bukan keluarga, dan bahkan banyak juga mereka punya pembantu atau budak. Ya. Ini alasan mereka datang mengadu tentang banyaknya nafkah yang harus ya mereka keluarkan untuk keluarga sendiri, kemudian orang-orang yang mereka lindungi, ya, yang mereka beri nafkah walaupun bukan kerabat, dan juga budak-budak di rumah. Ya. Faqal, setelah mereka mengeluhkan itu, ya, kalau bisa kami bisa mendapatkan kesempatan untuk menikmati daging ini lebih dari 3 hari. Ya. Lebih 3 hari, karena kalau 3 hari besoknya kami payah lagi cari daging. Ya, hari keempat, kelima dan seterusnya, padahal kami punya tanggungan yang banyak, anak lagi, ya. Orang-orang yang kami pelihara, yang kami beri nafkah, dan budak-budak lagi. Nah, kami butuh untuk beberapa hari berikutnya masih bisa memanfaatkan daging kurban ini untuk mereka. Inilah kaduan para sahabat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Faqal, kulu wa at'imu wa ahbisu atau wahbisu aw adakhiru, makanlah dan berilah daging itu makanan kepada yang kalian tanggung, keluarga sendiri, anak-anak, atau orang-orang yang kalian nafkahi, atau budak-budak kalian, makanlah lebih dari 3 hari tidak apa-apa, ya, dan bahkan simpanlah, kata Nabi SAW. Qala ibnul Muthanna syakka Abdul A'la, ya, ragu Abdul A'la, yaitu salah seorang perawi, ini kakek gurunya Imam Muslim, ya, pada sanad yang kedua, ya. Abu Bakar ibn Shaybah, kakek gurunya, itu guru dari gurunya Abdul A'la. Nah, ini yang ragu dia, apakah dengan kata-kata wahbisu atau dengan iddakhiru. Maknanya sama, cuma dua kata itu yang diragukan oleh Abdul A'la, dan itu kedua-duanya dibawakan oleh Imam Muslim. Ketika dia mendapatkan dari kakek gurunya itu, melalui kakek guru dari gurunya itu, bahwa guru dari gurunya itu ragu apakah dengan kata ihbisu atau iddakhiru. Nah, kedua-duanya dia bawakan, dan inilah amanah ilmiah yang diterapkan oleh Imam Muslim ketika menyampaikan hadis. Dia tidak merubah apa yang telah ia dengar. Ini menunjukkan betapa kuatnya hafalannya. Dia ketika mendengar tidak berubah dan tidak ragu sedikit pun. Bahkan yang diragukan oleh tingkatan kedua bukan gurunya yang ragu, tetapi kakek gurunya yang ragu. Ketika gurunya bercerita kepada Muslim bahwa Abdul A'la guru saya ragu apakah dengan kata ihbisu atau dengan kata iddakhiru, maka itu disampaikan kepada Imam Muslim, dan Imam Muslim pun menukilkan apa yang ia dapatkan dari gurunya. Di sini Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan yang kedua Muhammad ibn al-Muthanna. Ya. Nah, inilah hadis yang ke-5046 masih menjelaskan tentang perubahan hukum larangan kemudian di perintah. Ya. Larangan memakan setelah 3 hari dan disuruh akhirnya untuk menikmatinya setelah 3 hari, dan inilah hukum akhirnya. Hukum akhirnya. 5047. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Asim an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an. Ini hadis Salamah bin Al-Aqwa. Ya. Hadis Salamah bin Al-Aqwa, sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dhahha minkum fala yusbihanna fi baitihi ba'da thalithatin syai'a. Tegas dari lafaz ini ya. Kata Nabi, barang siapa yang berkorban di antara kalian, maka jangan sampai masih ada di rumahnya sedikit pun daging setelah 3 hari. Ya. Kan tegas daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya. Barang siapa yang berkorban, maka jangan sampai masih tersisa di rumahnya sedikit pun dari daging setelah 3 hari. Ba'da thalithatin. Falamma kana fil amil muqbil. Jadi 1 tahun berikutnya. Ya, ketika hari raya kurban di tahun yang akan datang, qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'ama awwalin. Ya. Mereka bertanya lagi, apakah hewan kurban yang akan kami sembeli tahun ini hukumnya, ketentuannya sama dengan tahun yang lalu, yaitu kami harus menghabiskan dalam jangka waktu 3 hari, setelahnya kami harus tidak ada lagi di rumah kami. Itu pertanyaan mereka kepada Nabi sebelum berkurban. Faqal, dan ini jawaban Nabi, la, ya, tidak demikian lagi. Inna dzaka amun, tahun yang lalu itu, kata Nabi, kana an-nasu fihi bijahdin, waktu itu orang benar-benar butuh daging. Kalau kalian simpan, sementara masih banyak orang yang butuh daging, bahkan kalian lebih 3 hari masih menikmatinya, 2 minggu berikutnya kalian menikmatinya, sementara orang tidak dapat sedikit pun. Ya, tidak dapat sedikit. Itu alasannya pada tahun yang lalu. Fa'aradtu an yafsuwa fihim. Maka pada tahun yang lalu saya ingin dengan larangan tadi, agar daging itu dalam 3 hari menyebar semuanya. Semua orang dapat. Ya. Dan tahun yang sekarang tidak lagi, kena hewan kurban sudah banyak, orang sudah punya apa, orang sudah tidak terlalu membutuhkan lagi, artinya mereka mudah lagi untuk sudah mudah untuk mendapatkan daging. Ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi, hukum itu berputar pada sebab. Bila mana sebab sudah tidak ada, maka hukumnya pun akan berakhir. Jadi larangan itu berlaku ketika ada sebabnya. Ya. Bisa jadi sekarang ini demikian, ketika menyuplai dana atau membagikan daging korban itu tidak terlalu tergoderi dengan baik, sehingga masih banyak orang-orang yang belum dapat. Ya. Dan kita mendapatkan laporan-laporan ini, orang-orang yang berada di daerah-daerah yang di pinggir-pinggir ya. Ya, bahkan di masjidnya bertahun-tahun tidak ada penyembelihan kurban. Ya, berarti warga di sekitar masjid itu tidak dapat daging. Ya. Berarti bisa jadi hukumnya kembali untuk suasana situasi yang seperti itu. Ya. Dan kita mungkin mengharapkan support dari jemaah. Insyaallah kita di sini, karena memang sebagian peserta kurban dia tidak mau hewan kurbannya disembelih di tempat lain. Ya. Dan kita berikan solusi bahwa mereka tetap melihat proses penyembelihan dan mereka juga dapat daging, tetapi sisa daging, sisa dagingnya itu kita supply ke tempat-tempat yang memang tidak pernah mendapatkan daging kurban. Ya. Dengan persediaan mobil apa namanya? Yang buat es krim, bawa es kristal itu ya. Jadi satu ekor sapi itu disembelih, perutnya dibuang, nah, kemudian diambil sepertiga untuk peserta kurban di sini. Yang tiga, dua pertiganya itu tanpa dipotong-potong, nah, kita dimasukkan ke freezer dan belum pakai mobil itu, pakai freezer saja yang besar dibawa, yang bisa persediaannya terjaga dalam perjalanan satu hari ya. Ini bisa kita bawa dan kita koordinasi dengan panitia di sana untuk memotong-motongnya, karena mereka harus rasa melihat pembagian, melihat pemotongan daging. Ini juga satu hal yang syiar ya. Ini dalam program kita masa akan datang ya. Walaupun memang sampai sekarang sudah bertahun-tahun kita tetap meletakkan 20 ekor sapi, karena prosesnya, proses pembagiannya dan banyaknya, kalau seandainya orang-orang yang sudah berkali-kali mendapatkan hari sekarang, nanti dia dapat tiba-tiba dia ngambil lagi walau tanpa kupon, ini juga kita hindari. Ya, bagaimana tidak berulang-ulang orang mengambil daging. Nah, kita tetapkan sampai 20 walaupun masih banyak yang minta ditambahkan. Nah, kalau mungkin ada penambahannya untuk pembagian yang cara seperti ini, sehingga kita survei tempat-tempat yang memang sama sekali tidak pernah ada penyembelihan hewan kurban seperti yang diinginkan oleh Nabi. Di ujung hadis ini Nabi mengatakan alasan saya ketika itu kenapa dalam 3 hari daging itu harus dibagi-bagi semuanya, jangan sampai peserta kurban saja yang menikmati, agar daging itu tersebar kemana-mana. Ya. Di ujung hadis, sehingga aku ingin kurban itu tersebar di antara mereka yang tidak pernah makan daging. Ya. Ini hadis 5047. Berikutnya 5048, Imam Muslim mengatakan hadatsani Zuhaid bin Harbin qala hadatsana Ma'n bin Isa qala hadatsana Muawiyah bin Shalih an Abi Zahiriya an Jubair bin Nufair an Thauban. Ini hadis Thauban. Kalau tadi Salamah bin Aqwa dan ini Thauban. Thauban ini adalah maulan Nabi, ya, mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perawi hadis. Ya. Thauban qala dhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahiyatahu. Kata Thauban, Nabi menyembelih hewan kurbannya. Jadi Nabi juga berkurban dan beliau yang menyembelih, ya rahmukallah. Summa qala ya Thauban aslih lah mahadhihi falam azal ut'imuhu minha hatta qadima al-Madinah. Hadis Thauban ini tegas bahwa Nabi memberikan kesempatan kepada Thauban untuk terus menyimpan daging kurban Nabi itu sampai mereka ke Madinah. Tadi Jabir bercerita demikian ya, bahwa dia dari di Mina menyembelih kemudian disimpan sampai tiba di Madinah. Dan ternyata Nabi pun demikian. Nabi menyimpan daging kurbannya dari Madinah, diperintahkannya kepada Thauban budaknya untuk menyimpannya sampai juga di Madinah. Jadi bukan hanya Jabir yang melakukan. Ini menegaskan bahwa pemanfaatan memakan, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari tidak mengapa. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang sekarang. Ya. 5049. Dua hadis lagi ya, atau 3. Buat aja nomornya 5050. 5051 Dan yang terakhir 5052 halaman 552. 5052 halaman 552. 5049 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Rafi' qala haddatsana Zaid ibn Hubab ha wa haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi kilahuma an Muawiyah bin Shalih bi hadzal isnad. Ini sanad yang lain, hadisnya sama dengan hadis Thauban yang telah berlalu. 5050 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abu Mushirin قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبيه أن ثوبان ما في حديث ثوبان يا يعني جلس بواسطه dia مولى رسول الله يا mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. Kata Nabi kepada Thauban, ini simpan dagingnya, jaga baik-baik, dan Nabi tetap memakannya sampai tiba di Madinah. Pulang dari mana? Dari ibadah haji. Dari mulai penyembelihannya 3 hari, selesai 3 hari terus berlanjut sampai tiba di Madinah, beliau masih tetap memanfaatkan atau memakan daging kurban beliau sendiri. Kemudian wa haddatsanihi Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Muhammad bin Mubarak قال حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد ولم يكن في حجة الوداع. Riwayat yang kedua ini tidak ada lafaz haji wada'nya. Ya. Tetap Nabi SAW hajinya cuma satu kali setelah kenabian, yang dikenal dengan haji wada' tersebut, disebutkan atau tidak, tetap kejadiannya pada haji wada'. 5051 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Fudail qala Abu Bakr an Abi Sinan wa qala ibn al-Muthanna an Dirar ibn Murrah an Muharib an ibn Buraidah an Abih. Ya. Ini sahabat yang lain ya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ذرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه itu tadi أبو عن أبيه عبد الله بن بريدة tidak tahu mungkin Abu Musa karena Abu Musa juga kita cari apakah dia Abu Musa atau Buraidah bin Husayb. Ya. Hadis yang 5051 ini. Qala qala Rasulullah sallam nahaitukum. Ini yang saya maksud tadi ya. Ada tiga contoh hukum yang awalnya dilarang kemudian diperintah. Yang pertama, kuntu qala Rasulullah sallam nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu saya melarang kalian dari berziarah kubur, maka ziarahilah. Ini contoh pertama. Jadi ziarah kubur itu termasuk hukum yang mansukh, awalnya dilarang. Ya, dilarang ini yang mansukh. Kemudian diperintah. Jadi hukum akhirnya adalah sunnah. Ya, sunnah berziarah kubur. Kemudian yang kedua, wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathin fa amsiku ma badalakum. Ini contoh yang kedua dalam bab kita, yaitu saya dahulu melarang kalian dari memakan daging kurban di atas 3 hari dan sekarang simpanlah selama yang kalian suka, ya. Asal tidak rusak saja. Wa nahaitukum anin nabidhi illa fi siqain. Dan saya dahulu melarang kalian dari membuat khamar membuat nabidh kecuali di bejana. Ya, bejana tertentu yang tidak berpengaruh kepada bejana tadi, karena dahulu awalnya ya awalnya tempat itu berpengaruh untuk kekuatan tuaknya. Ya, bejana yang digunakan untuk membuat tuak itu berpengaruh. Ada yang memang kualitasnya rendah dengan mungkin dari aluminium biasa. Nah, tapi kalau dari bejana yang terbuat dari labu, ya, dari labu air itu kan yang dibuang isinya. Nah, itu tempat ini kalau dibuat tuak di sini sangat luar biasa. Karena daya membusukkannya, karena kan disimpan, ini lebih kuat sehingga daya khamarnya itu kuat. Nah, jadi Nabi SAW awalnya melarang menggunakan alat-alat tersebut, dan akhirnya Nabi SAW membolehkan. Fashrabu fil asqiyah, maka gunakanlah segala macam itu, dan yang penting jangan kalian minum yang memabukkan. Dahulunya karena orang-orang membuat tuak itu dari bejana-bejana tadi, kalaupun sudah habis yang di dinding tersimpan lama. Jadi Nabi SAW tidak membiarkan mereka menyimpan air di situ, karena akan tersimpan atau akan ada lagi nilai tuaknya, nilai khamarnya. Akhirnya Nabi SAW membiarkan, yang penting jangan kalian minum yang memabukkan. Itu kan air biasa, cuma tempatnya saja. Ya. Awalnya dilarang, akhirnya Nabi SAW membolehkan. Nah, inilah tiga contoh sesuatu yang mansukh. Ya. Kalau pertanyaannya, sebutkan satu hadis yang dalam hadis itu ada tiga hukum mansukh. Nah, ini jawabannya. Yang pertama ziarah kubur, hukum mansukhnya adalah larangan. Kemudian tentang memakan daging korban di atas 3 hari, hukum mansuhnya larangan. Kemudian yang ini larangan juga untuk meminum dari air yang disimpan di dalam bejana yang dibuat khamar dahulunya. Ya. Setelah diharamkan, bolehkah masih mempergunakan tersebut? Awalnya dilarang oleh Nabi dan akhirnya dibolehkan. Hadis terakhir di bawah bab ini, kata Imam Muslim, muhaddatsani Hajjaj bin Sya'ib قال حدثنا الضحاك ابن مخلد عن سفيان عن القمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر بمعنى حديث أبي سفيان. Ini sanad yang baru, sementara hadisnya hadis yang tadi, di pangkalnya dijelaskan kuntu nahaitukum, dan sisanya sama. Ya, sisanya sama. Itulah hadis-hadis tentang hukum menyimpan daging hewannya, daging hewan kurban, adalah dibenarkan lebih dari 3 hari berdasarkan hadis yang sangat banyak yang memberikan yang merubah hukum asalnya larangan kemudian dibolehkan oleh Nabi SAW dengan perintah. Tentang ayahnya Ibu Raidah tadi, saya Abdullah bin Ubaidah nanti akan kita cari ya. Kemudian di ujung ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita mengetahui hukum itu mansukh atau tidak. Ini tentang hukum mansukh, halaman 559. Di bawah alinea sebelum terakhir, hadis ini secara jelas menyebutkan masalah nasakh. Apa itu nasakh? Dalil yang menghapus hukum sebelumnya. Dan mansukh, hukum yang dihapus. Nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus secara bersamaan. Para ulama berkata, terkadang dihapusnya hukum suatu hadis bisa diketahui dengan ini beberapa cara mengetahuinya. Yang pertama dengan lafaz, seperti contoh hadis ini. Yang kedua, kadang-kadang dengan berita dari para sahabat. Sahabat yang mengatakan, ini contohnya juga disebutkan. Yang ketiga, terkadang dengan waktu. Ada satu dengan lafaz seperti hadis ini. Nabi langsung mengatakan, dahulu saya larang, sekarang saya suruh. Nasnya langsung. Yang kedua, sahabat menceritakan, ini contoh ya. Akhir dari dua perkara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW adalah meninggalkan wudu dari sesuatu yang terkena api, maksudnya yang dimasak. Dahulu setelah makan daging semua para sahabat berwudu, ya, berwudu. Ternyata ujung-ujungnya akhirnya adalah kalau yang sudah dimasak tidak mesti berwudu, kecuali daging unta. Ya, kecuali daging unta. Nah, ini contoh cara mengenal hukum itu mansukh dengan berita dari sahabat. Yang ketiga dengan kalender yang semarin yang kita katakan. yaitu dengan waktu jika dua hadis yang berbeda tidak bisa digabungkan. Terkadang itu yang ketiga ya. Misalnya larangan, ini contoh satu ya tentang ini, dilihat dari kalender. Nabi ketika di Madinah ditanya tentang berihram dengan sepatu. Ya, sebelum berangkatnya ada sahabat mengatakan, Rasulullah bolehkah saya berihram dengan khuf ini, dengan sepatu kaos sepatu seperti kaos tetapi dari kulit, bukan sepatu beneran tapi sepatu yang kaos yang seperti yang terbuat dari kulit. Ya, nanti akan menutup mata kaki. Apakah boleh saya berihram dengan khuf ini? Kata Nabi SAW, boleh tapi potong di bawah mata kaki. Ya. Dan pertanyaan yang sama ditanyakan di Arafah. Mana yang lebih duluan ini? Yang ini, yang perintah memotongnya. Karena masih di Madinah. Nabi berangkat, nanti baru diukup di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ada pertanyaan lain seperti itu ditanyakan kepada Nabi. Kata Nabi SAW, pakailah. Pakailah. Bolehkah saya pakai ini? Kata Nabi SAW, pakailah. Dan tidak ada kata memotongnya lagi. Ya. Tidak ada memotongnya. Sebagian para ulama memahami bahwa yang kedua ini hukumnya penghapus yang pertama. Dari sisi kalendernya, ya waktunya berbeda. Yang satu di awal, yang satu lagi di Arafah. Contoh yang kedua, sholat imam. Ini yang kemarin kita sebutkan. Sholat imamnya duduk, makmumnya berdiri. Awalnya ketika Nabi terjatuh dan sakit, kemudian dia duduk, disuruhnya para sahabat duduk semuanya. Ya, sholatlah ini saya Muslim, kita telah belajar ini. Duduklah kalian semua karena imamnya duduk. Di ujung sebelum beliau meninggal dunia, dia duduk sementara para sahabat berdiri. Jadi hukum yang terakhir bukan Nabi yang menjelaskan, tapi dari tanggal atau dari kalender hadis tersebut nampak oleh kita. Karena ini sebelum Nabi meninggal, yang itu jauh sebelum Nabi meninggal. Ya, wajibnya makmum duduk karena imamnya duduk. Ini mansuh karena di sebelum Nabi meninggal Nabi duduk sementara makmum berdiri. Ini cara yang ketiga, yaitu dengan melihat, ini tentu mengumpulkan hadis, melihat di kapan waktunya. Cara yang keempat, ijma. Terkadang dengan ijma ulama bersepakat bahwa hadis ini mansuh. Ini yang perlu kita ketahui dari syarah Imam Nawawi. Ada empat cara mengenali hukum itu mansuh atau tidak. Ini satu ilmu yang luar biasa dalam agama kita. Ya. Ini yang membuat kita tidak salah memahami. Kalau kita tidak paham ilmu nasah dan mansuh, sehingga hukum yang seharusnya mansuh kita tetap memakainya. Seperti sekarang orang masih memahami bahwa memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari haram. Ya, terlarang. Padahal hukum itu kan mansuh. Ya, nah ini yang harus kita ketahui. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.